Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi syarh sunnah lil Barbahari. Namun sebelum itu ada hadis. Hadis ini sudah sering kita sampaikan dulu juga di pelajaran subuh. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilma, yang dia mencari dengan jalan yang dia tempuh tadi, mencari ilmu, ilmu din, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan permudah baginya jalan menuju sorga. Sahabat hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, yang meriwayatkan. Al-Imam Muslim, ahsan, barakallahu fiik. Hadis ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu an, namanya yang masyhur Abdurrahman bin Sakhr, kunyahnya Abu Hurairah, yang meriwayatkannya Imam Muslim dalam sahihnya. Salaka tariqan, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, salaka tariqan, menempuh jalan. Ini umum sifatnya. Dia keluar dari rumahnya, berjalan kaki, menghadiri majelis ilmu. Ini menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Atau dia keluar dari rumahnya dengan berkendara, apakah motor, mobil, atau bahkan pesawat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Keluar dia dari rumahnya, menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, itu juga masuk. Bahkan sama pula ketika dia menghabiskan waktunya untuk mendengarkan audio rekaman atau kajian online yang membahas tentang ilmu din dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia melangkahkan kakinya menuju maktabah perpustakaan untuk membaca kitab-kitab yang ada di sana dalam rangka mencari ilmu. Itu semua masuk dalam kalimat salaka tariqan. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu. Jadi tidak hanya menghadiri majelis ilmu dalam kajian-kajian resmi saja, tetapi lebih luas dari itu. Setiap langkah yang diayunkan oleh seseorang, setiap waktu yang diluangkan oleh seseorang untuk mempelajari ilmu agama, apakah itu membaca atau mendengar, maka itu adalah upaya yang dia lakukan untuk mendapatkan ilmu. Allah tabaraka wa ta'ala akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Hadis yang juga telah sering kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, illa min shadaqatin jariyatin aw ilm aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila seorang meninggal dunia, terputuslah jalan bagi dia untuk mendapatkan tambahan amal kecuali dari tiga jalur. Yang pertama, sedekah jariah yang pernah dia lakukan di dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. siapa sahabat hadis ini dan siapa yang meriwayatkannya. Sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengeluarkan, rawinya Al-Imam Muslim. Ahsan barakallahu fiik. Dua hadis yang terakhir yang kita baca, man salaka tariqan, demikian pula idza mata ibnu Adam, sahabatnya sama Abu Hurairah dan rawinya juga sama, yaitu Al-Imam Muslim. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Qala wa qawluhu wa huwa asyarru ala hadhihi al-ummati min iblis. Dan dia, adapun ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan dia lebih jelek, lebih jahat atas umat ini daripada iblis. Kata Syekh rahimahullah, ya'ni anna ifsadahu qad yakunu maqbulan 'inda katsirin minan nas. Sudah kita baca belum ini? Belum ya? Inda kathirin minan nas, fabisababi dhalika yantali syarruhu, liannahu yamzajul haqqa bil batili was sunnata bil bid'ah. Maknanya adalah, anna ifsadahu, bahwa kerusakan yang dia munculkan, kerusakan yang dia sebar di tengah-tengah kaum muslimin, ada kalanya diterima di tengah-tengah kebanyakan orang. Karena ketika dia menyampaikan suatu kebid'ahan, suatu bentuk penyimpangan, ketergelinciran yang ada pada dia, dia sampaikan kepada kaum muslimin, dia tidak menyatakan, ini ketergelinciranku, ini kesalahanku, terimalah oleh kalian. Enggak. Dia akan menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan itulah al-haq, itulah kebenaran. Yang dia sampaikan itulah nasihat. Bahkan dia membawakan ayat-ayat yang membenarkan pendapatnya, membenarkan kesalahan dan ketergelincirannya, membawakan hadis-hadis, membawakan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama, mengesankan bahwa yang dia sampaikan adalah al-haq. Sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahkan yang selama ini simpati kepadanya, akan langsung menerima kerusakan tadi yang telah dikemas dengan sebahagian dalil, dengan sebahagian kaidah ilmiah. Sehingga apa yang terjadi? Diterima kerusakannya, diterima penyimpangannya, ketergelincirannya oleh manusia. Karena mereka tidak mengetahui secara pasti bahwa yang disampaikan itu adalah al-batil, kebatilan. Fa bisababi dzalika yantali syarruhu, dengan sebab itu, dengan sebab tersebarnya kerusakan dia di tengah-tengah manusia dan dengan sebab kebatilan yang dia kemas dengan kebenaran, semakin tersebar luaslah kejelekannya di tengah-tengah kaum muslimin. Li'annahu yamzajul haqqa bil batili was sunnata bil bid'ah. Karena dia mencampur adukkan antara al-haq dengan al-batil. Mencampur adukkan antara as-sunnah dengan bid'ah. Mencampur adukkan penyimpangan-penyimpangan dia dengan syai' sedikit dari al-haq. Sehingga orang-orang yang selama ini sudah kadung kagum terhadap dia tertipu membelanya. Walau itu kesalahan, walau yang tergelincir tadi tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah, tetapi sudah kadung gengsi, sudah berat untuk kembali, sehingga dia mengemas kebatilan yang ada pada dia dengan sedikit dari al-haq, demi untuk mempertahankan posisinya, demi untuk mempertahankan nama yang telah dia miliki selama ini, demi untuk mempertahankan pandangan manusia yang selama ini menjadikan dia sebagai rujukan. Walau dia meyakini bahwa yang dia lakukan adalah sebuah ketergelinciran. Maka dengan sebab ini semakin jauh dan semakin besar kerusakan yang dia tebarkan kepada kaum muslimin. Wa amma man faraqal bid'a li ma'rifatihi lin nusus allati tarudduha wa tamassaka bin nusus wa taraka ma khalafaha fa hadha yanbaghi an yu'ayyad wa yu'an wa yunsar li anna fi nasrihi nasrun lil haqq wa tarkihi khudlanun wa tarqihi wa khudlanihi tarkun li nusratil haqq wa 'ala man fa'ala dhalika min al ithmi ma 'alayhi wa billahi at tawfiq. Wa amma man faraqal bid'ah, adapun orang-orang yang menjauhi, meninggalkan, bahkan mentahdzir al bid'ah, berbagai macam kebid'ahan, berbagai macam penyimpangan, berbagai macam ketergelinciran, li ma'rifatihi lin nusus, karena dia mengenal, mengetahui nas, dalil-dalil. Ini yang disampaikan oleh si fulan ini batil. Walaupun dia kemas dengan sedikit dalil, walau dia kemas dengan kalam ulama, walau dia bertameng di belakang nama para ulama, tahu ini batil yang dia sampaikan. Kenapa? Karena dalil-dalil yang ada, fakta-fakta yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan, ketergelinciran-ketergelinciran yang dia lakukan, yang sebahagiannya bahkan diakuinya, sudah mengakui bahwa dia salah, tetapi tidak rujuk, tidak kembali kepada al-haq, namun justru mengemas kebatilan, ketergelinciran yang dia lakukan dengan syai' minad dalil. Orang yang mengetahuinya dan meninggalkannya, mengetahui ketergelinciran orang tadi, kemudian meninggalkannya karena dalil-dalil yang ada, lin nusus illati tarudduha, dalil-dalil yang menolak dan membantah kebatilan-kebatilan yang dia munculkan, wa tamassaka bin nusus, kemudian dia lebih memilih kepada berpegang teguh dengan nas, dengan dalil, tetap dia mengikuti dalil yang benar dan meninggalkan orang tadi yang tergelincir, terjatuh dalam ketergelincirannya. Wa taraka ma khalafaha, dan dia meninggalkan semua yang menyelisihi ad-dalil, menyelisihi nas. Fa hadha yanbaghi an yu'ayyad, inilah yang selayaknya untuk didukung, inilah yang selayaknya untuk dikuatkan. Wa yu'an, inilah yang selayaknya untuk dibantu. Wa yunsar, dan inilah yang selayaknya untuk ditolong, dikuatkan, dibantu, ditolong, dikokohkan dia di atas sunnah, agar kebid'ahan, ketergelinciran yang dia tinggalkan, dia benar-benar meninggalkannya di atas hujjah dan burhan. Li'anna fi nasrihi nasrun lilhaq, karena membela dia, membela, menolong, menguatkan orang yang berpegang teguh dengan al-haq, orang yang berpegang teguh dengan al-kitab wa sunnah ala fahmi salaf as-salih, merupakan bentuk penolongan kita terhadap al-haq, merupakan bentuk sumbangsih kita untuk menyebarkan al-haq kepada manusia. Wa tarkuhu wa khudlanuhu tarkun li nusratil haq, dan membiarkannya, menelantarkannya, orang itu sudah bersusah payah, dia di tempat yang terpencil, berusaha untuk berpegang teguh dengan al-kitab wa sunnah, berusaha untuk selalu istiqamah di atas al-haq, dan orang-orang yang jauh darinya menelantarkannya, tidak mau peduli dengan dia, tidak mengunjunginya, tidak memberinya nasihat, tidak membantu, tidak mengajaknya berkomunikasi, dibiarkan terlantar begitu saja. Wa tarkuhu wa khudlanuhu, dan lebih parah lagi, merendahkannya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk at-tamasuk bis sunnah. Datang orang-orang menjatuhkannya, merendahkannya. Maka yang seperti ini, wa tarkuhu wa khudlanuhu tarkun li nusratil haq, sama dengan dia meninggalkan al-haq yang sedang didakwahkan, diserukan oleh orang tersebut. Wa 'ala man fa'ala dzalika, dan orang-orang yang melakukan hal itu, membiarkan orang-orang yang berpegang teguh dengan al-kitab wa sunnah terlantar, membiarkan orang-orang yang berusaha untuk istiqamah di atas al-kitab wa sunnah dihinakan. bahkan turut serta membantu mereka-mereka yang merendahkan dan menghinakan orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah tadi, minal ismi ma'alaih. Bukan hanya sekedar dia membiarkan, meninggalkan begitu saja, tetapi dia juga mendapatkan dosa atas perbuatan tersebut. Wabillahi taufiq. Selesai kita dari membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Allahu alam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.